Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-39 dengan judul Geger Kitab Ilmu Sejati. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, hiasan musik Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-28 ini menampilkan M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Asdi Suhastra sebagai Kalajantu, Emma Karisma sebagai Paramudita, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan bahwa akhirnya Cempaka mengetahui tentang diri jaga Paramudita dari Kalajantu. Namun wanita itu akhirnya bisa belajar banyak tentang arti cinta dari Kalajantu. Kemudian setelah itu, Cempaka menemui suaminya dan mengatakan semua masalah tersebut pada Purbaya. Tapi kan rasa Dinda lah orang yang paling tepat untuk mengatakan semuanya pada jaga Paramudita. Karena Dinda adalah ibunya yang amat dekat dengannya. Kanda akan membantu saja bila mana punya kesempatan. Karena anak kita adalah perempuan, sedikit banyak dia akan merasa enggan dan sungkan untuk terbuka pada Kanda. Atau mungkin dia tidak segan pada teman sebayanya atau pada Paman Jantuk. Karena selama ini Paman Jantuklah orang yang dekat dengannya, temannya sependeritaan. Kanda, apakah Kanda setuju kalau seandainya kelak anak kita berjodoh dengan Kayan? Purbaya tersentak, ditatapnya Cempaka istrinya. Lalu terdengar ia mendesah sambil memandang keluar keraton. Lama Purbaya merenung langit. Segumpal awan hitam melintas, lalu terdengar lagi Purbaya menarik nafas. Dinda, kenapa terlalu jauh Dinda memandang? Bukankah masih jauh perjalanan hidup putri kita? Maaf, Kanda. Bukan Dinda bermaksud untuk mempercepat perkawinan anak kita. Tapi Dinda hanya ingin tahu bagaimana pendapat Kanda kalau memang putri kita memilih Kayan untuk teman hidupnya. Dinda, untuk saat ini Kanda belum bisa menjawabnya. Karena Kanda belum bisa melihat Kayan secara keseluruhan. Memang Kanda akui, Kayan adalah anak yang baik. Tapi putri kita juga masih terlalu kecil untuk memilih teman hidupnya. Mungkin saja kelak dia akan berubah lagi dalam melihat semuanya. Mungkin saja kalau ada yang lebih hebat lagi di matanya dibanding Kayan, dia akan memilih orang itu. Sudahlah Dinda, kenapa kita harus membicarakan hal itu? Biarlah kelak alam yang mengukir hidupnya. Biarlah dewata yang menentukan pilihannya. Kita cukup mengawasi dan memberikan pandangan padanya. Dinda tidak bermaksud mencampuri kehidupannya, Kanda. Dinda juga akan memberikan kebebasan padanya untuk memilih teman hidupnya kalau dia sudah memang dewasa dan mengerti. Oh ya, Kanda, agaknya putri kita memang sudah berubah jauh. Pikirannya juga agaknya sudah berubah. Paman Kalajantuk mengatakannya pada Dinda bahwa putri kita dan Kayan memang sama-sama menyimpan bara kasih sayang, namun mereka menyembunyikannya dari kita semua. Dan mungkin karena kesedihan oleh perpisahan itu yang membuat Tita selalu merenung. Apakah Dinda telah mencoba menanyakannya? Sudah, Kanda. Dan dia mengakui bahwa dia mencemaskan kitab pusaka ilmu sejati itu. Dan menurut Dinda, sama hanya dia mencemaskan keselamatan Kayan. Kata-kata yang digunakan putri kita sama halnya dengan orang-orang dewasa yang menyembunyikan siapa kekasihnya. Sudahlah, Dinda. Jaga Paramudita putri kita ibarat sekuntum bunga yang baru mekar. Dan sebentar lagi Kanda yakin akan banyak kumbang yang melirik ke arahnya. Dan itu adalah tugas baru untuk kita menjaganya. Kita orang tuanya